Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Qala rahimahullah, termasuk asal atau bab yang baru, mabahis muhimmah tata'allaku bil khusyu' fi shalah, beberapa pembahasan penting terkait dengan khusyuk di dalam salat. Namun yang jelas keutamaannya luar biasa, sampai disebutkan di dalam hadis dari dua sahabat sebetulnya, tapi yang satunya lemah, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, tapi sanadnya lemah. Yang satu dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, kemudian dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Baihaqi, juga Ibn Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innal 'abda idza qama yusalli utiya bidhunubih fawudi'at ala ra'sihi wa atiqaihi fakullama raka'a wa aw sajad tasaqatat anhu." Seorang hamba, kata Rasulullah SAW, idza qama yusalli, ketika dia berdiri salat, ini disyaratkan oleh sebagian ulama, kenapa bisa, mengapa bisa sampai gugur dosa-dosa tersebut, tersirat dari hadis ini, dari kalimat yang ada dalam hadis ini, innal abda, hamba, idza qama yusalli, qama, ketika dia berdiri sebagai seorang budak di hadapan maulanya, tentunya seorang budak di hadapan majikan, nah, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maulah, maulana, sesama kita ya, misalnya seorang budak di hadapan majikannya tentu akan merendahkan diri, tunduk, tidak berani dia mengangkat muka, sopan bicaranya. Nah, itu tersirat. Nah, ketika seorang hamba itu berdiri salat, utiya bidunubi. Utiya bidunubi, didatangkan dosa-dosanya. Fawudi'at ala ra'sihi wa atiqaihi. Diletakkan di atas kepala dan pundak, kedua pundaknya. Fakullama raka'a aw sajad, setiap kali dia ruku, sujud, tasaqatat anhu, berguguran dosa-dosa tersebut. Ini tersirat di situ, kata mereka, pentingnya khusyuk. Karena seorang hamba, jadi dari apa, pernyataan beliau sallallahu alaihi wasallam, perkataan beliau, al-abd, bagaimana seorang hamba di hadapan majikannya, seperti apa seorang budak berdiri di hadapan majikannya, seperti itulah ketika seorang hamba ingin gugur dosa-dosanya ketika dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah man khasha'a qalbuhu lam yakrub minhu syaitan. Siapa yang hatinya khusyuk dalam salat, maka syaitan tidak akan mendekatinya. Tidak akan mendekatinya. Yang tadi lupa di dalam, di tengah-tengah sholat, tidak akan dia ingat lagi. Mungkin nanti setelah selesai sholat, oh iya tadi di sana. Ini muwaffaq dia. Bukan di dalam sholat dia dapatkan temunya, menemukan, ingat kembali yang hilang, yang tercecer. Tapi setelah sholat. Nah, kalau dia di tengah sholat, nanti disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Alhamdulillah yang disini disebutkan. Jadi cara syaitan untuk merusak sholat seorang hamba. Kata beliau rahimahullah, wal abdu idza qama fi shalah ghar syaitan minhu. Hamba kita, setiap orang yang salat, ketika dia mulai berdiri dalam salatnya, syaitan cemburu. Syaitan cemburu. Fa innahu qad qama fi a'zami maqamin wa aqrabuhu wa aghyaduhu lisyaitan. Karena dia berdiri di dalam makam yang paling mulia, paling dekat dan paling membuat marah syaitan. Paling dekat kepada Allah dan paling membuat marah syaitan. Aghyaduhu lisyaitan, yang paling membuat dia marah. Wa asadduhu alaih, yang paling berat, paling keras yang dirasakan oleh syaitan. Fahuwa yahrisu wa yajtahid. Maka dia akan berusaha dengan semangat dan sungguh-sungguh. Kullal ijtihad. Alla yuqimahu fihi. Supaya hamba itu tidak mendirikan, tidak berdiri dalam sholatnya. Jadi tidak teguh. Tidak konsentrasi, tidak khusyuk di dalam sholatnya. Itu upaya syaitan. Balla yazalu bihi ba'idahu ya'iduhu wa yumannihi wa yunsihi. Bahkan dia terus syaitan menjanjikan, memunculkan angan-angan, wa yunsih, dan membuatnya lupa. Wa yajlibu alaihi bi khailihi wa rajlihi hatta yuhawwina alaihi sya'nas shalah. Terus dia kerahkan pasukannya yang berjalan kaki, yang berkuda, sampai kita menganggap remeh urusan sholat. Fayatahawanu biha fayatrukaha. Sampai kemudian betul-betul meremehkan dan meninggalkan sholat itu sendiri. Itu keinginannya. Fa'in ajiza andalika min. Ketika dia tidak mampu untuk melakukan tersebut, hal tersebut, tidak mampu untuk membuat seorang muslim itu meninggalkan salatnya, wa asahul abdu, dia dirudurhakai oleh hamba tersebut, wa qama fi dzalikal maqam, tetap dia berdiri dalam keadaan seperti itu dalam salatnya, aqbala aduwullahi ta'ala hatta yakhthura bainahu wa baina nafsihi. Datanglah musuh Allah Ta'ala ini sampai dia memunculkan antara hamba tersebut dan dirinya. Wa yahula bainahu wa baina qalbi. Tapi dia mendinding antara hamba tersebut dan hatinya. Pikirannya muncul, tapi hatinya terhalang. Lintasan-lintasan pikiran muncul, tapi hatinya terhalang. Fa yudzakkiruhu fi sholati ma lam yakun yadhkur qabla dukhulihi fiha. Dia ingatkan di dalam salat tersebut apa yang tadinya dia belum ingat sebelum dia masuk salat. Cari setengah mati setengah hidup sesuatu yang dia penting. Nyerah sudah. Enggak ingat di mana dia meletakkan. Ketika mulai Allahu Akbar, oh iya. Baru Allahumma ba'id, baru a'udzubillah nasyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, mal alhamdulillah. Oh iya tadi di sana. Yudzakkiru fi shalah ma lam yakun yadhkur qabla dukhulihi fiha hatta rubama kana qad nasiya syai'a wal haja. Bahkan bisa jadi dia telah lupa sesuatu yang dia penting, yang dia butuhkan. Wa ayisa minha, putus asa untuk mendapatkannya. Fayudzakkiruhu iyyaha fi shalah. Disibukkan dia oleh syaitan dengan sesuatu tadi. Liyushghila qalbahu biha, supaya hatinya sibuk dengan yang teringat ini. Wa ya'khudahu 'anillahi 'azza wa jall, dia ambil hamba itu dari Allah. Fayaqumu fiha bila qalbin, akhirnya dia berdiri di dalam salat tanpa hati. Salat kerja tapi hatinya tidak. Oleh ini seperti ini disebutkan, dinukil dari Imam Ghazali, keras ucapan beliau. Gimana seorang hamba enggak punya adab pada Allah? Dia sujud di hadapan Allah, tapi hatinya entah kemana. Jika sampai dikatakan demikian oleh beliau. Nah, fayaqumu fiha bila qalbin, dia berdiri dalam salat tersebut tanpa hati. Fala yanalu min iqbalillahi ta'ala wa karamatihi wa qurbihi ma yanaluhu al-muqbil ala rabbihi azza wa jal al-hadir biqalbihi fi salatihi. Maka dia tidak mendapatkan dari dia ini menghadap Allah Ta'ala dan kemuliaan Allah, kedekatan Allah kepadanya, yang didapatkan oleh orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan hatinya hadir di dalam sholat tersebut. Beda dengan orang yang betul-betul hadir hatinya. Fayansarifu min sholatihi mithla madakhala fiha bikhatayahu wa dhunubihi. Dia akhirnya keluar dari sholat tersebut, keluar dari sholat itu sama seperti orang yang masuk ke dalam sholat itu dengan bawa dosa dan kesalahan. Wa athqalihi lam takhiffa anhu bis-shalah, dan muatan-muatan yang tidak membuat ringan sholat, artinya tidak membuatnya ringan dari yani hal-hal tersebut dengan sholatnya. Padahal kalau memang dia betul-betul sholat, beban-beban tadi itu akan lepas. Beban-beban tadi akan jadi ringan. Tapi ternyata dengan sholat itu tidak membuat jadi ringan. Ini pelajaran buat kita. Nah, sehingga sebagian mereka yang menuliskan tentang khusyuk di sholat, jangan monoton. Jangan menjadi kebiasaan sholat kita ini tidak lagi sebagai sebuah kegiatan yang otomatis, ritual tanpa isi. Jangan sampai kita seperti yang disebutkan oleh beliau di sini, fayaqumu fiha bila qalbin, berdiri dalam salat tapi tidak punya hati. Nah, disebutkan, tambahkan lagi oleh beliau tentang intinya kenapa khusyuk. Fa innas salah innama tukaffiru sayyiati man adda haqqaha wa akmala khusyu'aha. Salat yang disebutkan dalam ayat innal hasanat yudhibna sayyiat, itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan orang yang menunaikan haknya, yang betul-betul salat. Wa akmala khusyu'aha, dan menyempurnakan salatnya. Tidak semata-mata dia menyesal, mengerti itu salah, keadaannya tambah ketika di dalam salat itu betul-betul dia tumpahkan, dia tunaikan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Dia sempurnakan khusyuknya. Barulah kena ayat tersebut dengan innal hasanat yudhibna sayyiat. Nah, orang yang seperti ini kata beliau, fa'ada idza ansarafa minha, orang yang seperti ini salatnya ketika dia selesai salat, wajada khiffatan min nafsih, ringan dirinya, enteng. Artinya apa? Dia merasakan bahwa beban yang dia tadi bawa, yang dia rasakan sebelum sholat, qad wudi'at anhu, sudah hilang. Tidak lagi gelisah, galau. Tidak lagi sumpek. Tidak lagi ada rasa cemas, takut. Masing-masing kita mencoba. Ya. masih kita rasakan ketika selesai sholat, sumpek, masih galau, masih cemas, taubat kita kepada Allah. Karena mungkin masih ada yang mengotori hati kita sehingga sulit untuk merasakan nikmatnya, hilangnya beban setelah selesai sholat. Fawajada nasyatan wa rahatan wa rauhan hatta yatamanna annahu lam yakun kharaja minha. Dan dia mendapatkan, merasakan semangat, tenang, enteng dirinya sampai dia berangan-angan, jangan berhenti sholat. Berat rasanya dia untuk mau salam itu berat. Untuk segera menyelesaikan sholat itu berat. Li'annaha qurratu 'ainin wa na'imi ruhihi. Karena dia merasakan bahwa sholat itu merupakan qurratu 'ainin. Qurra itu 'ainihi. Yang membuat sedap pandangan matanya. Ya seperti ini. Ini pentingnya khusyuk. Jadi bukan lagi kita mengerjakannya, kita paham maknanya. Tapi kita tidak mungkin tidak terbawa ke dalam makna yang kita baca. Baik, qala rahimahullah, ada beberapa hal penting. Nah, di sini disebutkan oleh beliau terkait dengan khusyuk setelah tadi hadis. Hadis yang sahih dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Tabrani katanya dengan sanad yang sahih. Tapi kalau dari Ibnu Amr, Abdullah bin Amr Ibnu Al-As diriwayatkan oleh Ibnu Hibban tapi sanadnya lemah. Qala hukmul khusyu' fi shalah. Hukumnya. Dhahaba jam'un min a'immatil muslimin ila anna khusyu'al mar'i fi salatihi wajibun la tashihhu as-salatu illa bihi. Sekelompok imam kaum muslimin berpendapat bahwa khusyuknya seorang dalam salat itu wajib, yang tidak sah salat tanpa khusyuk. Keras ya, tidak sah salatnya. Ada sebagian mengatakan berarti dia kalau tidak sah harus ngulang. Sampai seperti itu. Tapi ada yang tidak, tapi memang wajib. Di antara wajib-wajib sholat. Kalau yang seperti ini, wajibun lah tashihhus sholatu illa bihi, berarti apa? Rukun kan? Berarti rukun. Kalau yang sampai seperti itu, berarti rukun. Nah, ini yang yang nanti disebutkan oleh beliau beberapa imam, mengatakan wajib, ya wajib-wajib sholat. Nah, perkara yang diwajibkan. Dan tapi ini yang disimpulkan nanti terakhir dan oleh disepakati oleh para a'immah, banyakkan ulama menyebutkan itu khusyuk itu adalah ruh salat. Khusyuk adalah ruh salat. Nah, orang yang tidak khusyuk berarti salatnya itu seperti jasad tanpa nyawa. Qala rahimahullah, fa'ala al-mar'i an yajma'a himmatahu. Maka wajib atas setiap orang kita yang mau salat untuk menghimpun, membulatkan tekadnya, kemauannya, aqlahu, memusatkan pikirannya, wa qalbahu, hatinya, fi shalah hasba istita'atihi. Menyatukan semuanya, kemauannya, akalnya, hatinya, ini pikirannya, konsentrasi, tekadnya. Semampu dia. Dengan banyak usaha dilakukan, menjauhkan hal-hal yang membuatnya hilang konsentrasi. Latihan mungkin dalam rumahnya, mungkin sholat-sholat sunnah, jauh dari hal yang membisingkan. Nah, yang buat mengganggu suara, pandangan. Nah, makanya di antara dianjurkannya kita mendekat ke sutrah itu untuk itu. Kemudian jangan sholat dalam keadaan dia kelaparan. Nah, ya. Nah, makanya disebutkan dalam riwayat, perkara yang paling tidak boleh diganggu sholat. Nah, pakaian, ya, tempat, sampai itu membuat ya, membuat muncul sesuatu yang apa namanya menghilang, membawa dia keluar dari salat, nah itu disingkirkan. Rasulullah SAW orang yang paling khusyuk dalam salatnya, pakai baju pakaian yang mungkin seperti ini bergambar, itu membuat hilang konsentrasi beliau dalam salat. Nah, akhirnya diminta ditukar. Qala rahimahullah wa an yuhaqqiqa as-sakinata wa at-tuma'ninati wa at-tuma'ninata fi af'alihi. Dan hendaknya dia berusaha untuk mewujudkan sakinah. Yani dalam anggota badan tenang, tidak banyak gerak. Wa at-tuma'ninah juga demikian, hati. Artinya kon jenis disebutkan di sini fi af'aliha, dalam semua gerak-geriknya. Nah, tenang, tidak banyak bergerak, tidak banyak melakukan sesuatu yang bukan dari fi'il shalah, perbuatan-perbuatan salat. Nah, garuk sana, gatal, sabarlah, tahan dulu. Ya. Nah. Wa qad ikhtara dhalika al-Imam Ghazali. Wajibnya ini dipilih oleh Imam Ghazali. Wal Qadhi Husain wa Abu Zaid al-Marwuzi al-Marzawi min a'immati Syafi'iyah, dari kalangan imam pengikut imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah. Kama hakahu anhum al-Muhib at-Tabari, sebagaimana diceritakan, diriwayatkan oleh al-Muhib at-Tabari. Wa rajjahahu al-Imam al-Qurtubi min a'immatil Malikiyah, termasuk pendapat Imam Qurtubi dari kalangan Malikiyah, sahibu tafsir fi tafsirihi. Wa minal Hanabilah, di antara imam-imam Hanabilah madhab Hambali yang merajihkan wajibnya, al-Imam Ibnul Jauzi wa Abdullah bin Hamid wa Abul Ma'ali min a'immatil Hanabilah min ashabil Imam Ahmad, wa rajjahahu al-Imam Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim fi bahthin mutawwal, nah, dalam Madarijus Salikin. Nah, Imam Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya. Nah, mereka berdalil yang paling sering dipakai dengan Syekhul Islam terutama, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Surat apa itu? Al-Baqarah. Nah, disebutkan oleh mereka beratnya salat. Maknanya ayat ini, beratnya salat itu, ya, atau kesulitan salat itu dirasakan berat kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Kesulitan-kesulitan yang ada di dalam salat itu berat dirasakan oleh orang-orang yang bukan orang yang khusyuk. Nah, bagi orang-orang yang khusyuk itu terasa ringan. Nah, terasa ringan. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang tidak khusyuk itu tercela, madmum. Nah, kita tahu maka kondisi seperti ini menunjukkan penting disimpulkan oleh mereka ini dalil wajibnya khusyuk. Bahkan di dalam ayat itu sendiri disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah, yakni wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, yakni orang yang khusyuk di dalam salat, maka perkara yang ada di salat itu sendiri, beratnya, sulitnya salat itu mudah bagi mereka. Nah, yang bisa khusyuk di dalam salat. Nah. Juga dalil yang lain yang mereka pakai awal-awal surat Al-Mu'minun itu, qad aflahal mu'minun. Jadi kata mereka, yang mewarisi surga Firdaus itu hanya orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Yang selain mereka berarti tidak. Ini menunjukkan wajibnya khusyuk. Kalau memang ada yang mustahabbah tentu disebutkan. Ya, apalagi Firdaus adalah surga yang tertinggi. Nah, ingin menunjukkan bahwa, nah, kata mereka wajibnya khusyuk di dalam salat. Qala rahimahullah wa qad intasara Ghazali li hadzal ra'yi fi ihya'ihi wa hatajja lahu bi'iddati adillatin wa athar anis sahabah wat tabi'in nadhkuru minha. Pendapat ini yang menyatakan wajibnya ini dibela, didukung oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ya, tulisan beliau. Tapi sekarang ada yang menyaring, ya, sudah ada yang menyaring, tapi wallahualam belum sampai. Namun yang jelas, kitab ini tidak bisa sembarangan orang untuk membacanya, dalam artian yang tidak memiliki bekal, tidak mengerti tentang hadis. Para ulama, sebagian ulama melarang, bahkan dahulu di masanya ulama-ulama Malikiyah memfatwakan untuk dibakar. Nah, bukan Ihya Ulumuddin tapi Imatah kata mereka. Ala kulli hal, beliau Imam Ghazali rahimahullah termasuk di antara imam-imam kaum muslimin, dan ketergelinciran beliau, nah, seandainya beliau sempat, ya mungkin beliau akan perbaiki. Disebutkan beliau tobat di akhir hayatnya. Nah, dalam keadaan beliau wafat itu di atas tuh dadanya, nah, kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, ini Imam Ghazali. Qala ma rawa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan ya, maruya an Mu'adz bin Jabal wa Ibn Abbas, disebutkan bahwa keduanya mengatakan man arafa man ala yaminihi wa shimalihi muta'ammidan wa huwa fis shalah fala shalata lahu. Siapa yang mengetahui orang-orang yang ada di kanan dan di kirinya dengan sengaja dalam keadaan dia sedang sholat, berarti dia tidak sholat. Tahu di sini, oh ini si Fulan, ini si Ahmad, ini si Abdullah. Tahu dengan sengaja. Bukan dari tadi, mungkin misalnya kan sebelumnya. Artinya mungkin sebelum sholat dia tahu, tapi terbawa. Dia tepis, nah itu tidak masalah, ya. Nah, bukan ini yang dimaksud, bukan itu yang di. Nah. Jadi ketika dia memang itu sengaja, ya, perhatikan, dia tahu ini si Fulan. Qala, yang kedua, wa anil Hasan al Basri qala, kullu salatin la yahduru fiha al qalbu. Setiap salat, salat apapun yang fardu ataupun yang sunnah, la yahduru fiha qalbu, yang tidak hadir di dalamnya hati, fahiya ila uqubati asra. Salat yang seperti itu lebih cepat untuk kena azab. Lebih cepat untuk terkena azab. Kepada azab, kepada hukuman lebih cepat. Nah itu tadi disebutkan dari ini. Dan akhirnya disimpulkan oleh Imam Ghazali, mana orang seorang hamba, seorang budak, dalam keadaan dia sujud, dalam keadaan dia berdiri di hadapan Allah, tapi hatinya entah kemana-mana, pergi. Qala wa an Abdul Wahid bin Zaid min a'immati tabi'in qala ijma'atil umma ulama ala annahu laysa lil 'abdi min salatihi illa ma aqila minha. Abdul Wahid bin Zaid dari kalangan tabi'in menyebutkan bahwa para ulama'nya, kalau beliau menyebutkan ulama' berarti imma yang senior dari dia atau para sahabat, bahwa seorang tidak mendapatkan bagian dari sholatnya kecuali yang dia pahami dari sholat tersebut. Nah, ini menjelaskan hadis, ya, seorang yang sholat itu kemudian dia nyapa betul-betul dia sholat, kemudian apa, selesai sholat tidak dituliskan untuknya kecuali ada yang 1/10, 1/9, 1/8, sampai separuh. Nah, itulah yang dia, bagian dia. Nah, mana yang dia konsentrasi, yang betul-betul dia perhatikan sholat tersebut, itulah yang dia dapatkan, itulah pahala dia. Qala qala Imam Ghazali ba'da an dzakara hadhil athar wa ghairaha. Kata Imam Ghazali setelah menyebutkan asar-asar tersebut, Dan yang lainnya qala, beliau mengatakan wal athar zahiratun fi hadzal syart. Athar-athar itu secara jelas menunjukkan tentang syarat ini. Nah, artinya bahwa salat itu tidak, artinya bergantung kepada, bahwa syarat salat itu bergantung kepada khusyuk. Fa in qulta, kalau kamu membantah, artinya di istirad di beliau, artinya misalnya dari penulis ini, alaysa qad dzakara an-Nawawi wa Ibnu Hajar anil jumhur annaha tujzi'uhu hadhihi shalah wa illam yuhaqqiq al-khusyu' fiha. Menurut Imam Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin, wa Ibnu Hajar pengarang Fathul Bari, dari jumhur, jumhur ulama menyatakan bahwa salat itu sudah sah tujzi', meskipun dia tidak bisa mewujudkan secara sempurna khusyuk dalam salatnya. Wala yu'mar bil i'adah, dan dia tidak diperintahkan untuk mengulang. Fal jawab an dzalika an naqul, di bantahannya kata penulis, haqqaqal Imam Ibnu Qayyim rahimahullah hadhihi al mas'alah fa kana mimma qala. Artinya berdalil dengan, kalau seperti ini, kan ini berpegang dengan pendapat Imam Ghazali bahwa khusyuk itu adalah syarat, ini syarat salat atau syarat sahnya salat, berarti kan kalau orang itu tidak khusyuk, tidak sah salatnya. Nah, bagaimana dengan pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Hajar dari kalangan Syafi'iyah yang mengatakan salatnya sah walaupun dia tidak khusyuk dan tidak perlu mengulangi? Kata Ibnu Qayyim, wa ammal i'tidad biha fi ahkamid dunya wa suqutul qada fa in ghalaba 'alayha al-khusyu' wa ta'aqqalaha utudda biha ijma'an. Artinya kalaupun al-i'tidad biha diperhitungkan salat tersebut, diakui dalam hukum dunia secara zahir, artinya hukum dunia di sini dia tidak terkena cambukan dari penguasa untuk diperintahkan untuk sholat. Nah, ya, tetap dia terhitung sebagai seorang muslim. Wasukutul qada, gugur, jadi tidak perlu dia mengulang, mengqada sholat tersebut. Nah, tentang masalah ini kata beliau, kalau dominan padanya khusyuk, wa ta'aqqalaha, dan bisa dia pahami sholat tersebut, u'tudda biha ijma'an, maka sholat itu diakui, dianggap sah. Wa kanat sunan wal adhkar jawabirun wa mukammilat li naqsiha. Jadi sunnah-sunnah sholat, zikir-zikir yang dibaca, itu jawabir, itu yang memperbaikinya, melengkapi, mukammilat bagi hal-hal yang kurang dari sholat tersebut. Ketika mungkin ini kurang khusyuknya, nah, memahami gerak-gerik sholat dan bacaan sholat itu kurang. Nah, tapi kalau ketika itu, tapi dalam bentuk kata beliau seperti di sini, dominan, artinya lebih besar, lebih banyak konsentrasinya, khusyuknya, dia memahami sholat itu daripada tindaknya. Nah, kadang-kadang kan blank kan, kadang-kadang hilang. Nah, kadang-kadang ada juga teringat, tapi cepat kembali. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau. Ini yang dimaksud oleh beliau. Sehingga sunnah-sunnah amaliyah-amaliyah, yakni sholat yang lain, yang sunnah-sunnah, zikir-zikir, wirid-wirid, itu menutupi celah tadi. Menutupi kekurangan-kekurangan tadi. Nah, ini pentingnya. Nah. Wa in ghalaba 'alayha adamul khusyu' wa adam muta'aqquliha faqad ikhtalafal fuqaha fi wujubi i'adatiha. Nah, kalau tidak ada sama sekali, tidak dia memahaminya, nah, para fuqaha berbeda pendapat tentang masalah ini, tentang wajib mengulang atau tidak. Fa aujabaha Ibnu Hamid wal Ghazali. Nah, tadi mungkin Abdul Wahid tadi ya. Nah, Ibnu Hamid, nah, imam dari kalangan Hanabilah. Ini diwajibkan oleh Ibn Hamid dan Ghazali untuk mengulang. Wa dhahaba aktsaru fuqara anna bara'at adh-dhimmah tahsulu bi fi'liha. Tapi mayoritas fuqaha ahli fikih itu berpendapat bahwa dengan dia melakukan sholat itu sudah bara'atul dhimmah, selesai sudah tanggung jawabnya. Yaskutul qada, menggugurkan qada, tidak perlu dia mengulang, tidak punya tanggungan lagi. Walakinnaha, akan tetapi sholat yang dia lakukan, kasolatil murai, la thawaba fiha, wala tanfa'uhu fil akhirah. Tapi sholat yang dia lakukan, itu seperti sholat orang yang murai. Tidak ada pahalanya. Mendingan kalau dia enggak dapat pahala sama sekali. Tapi kalau murai, ini beratnya di situ. Kalau orang yang murai, dan itu gugur amalan yang dicampur oleh riya tersebut. Kalau Allah mengampuni, selamat dia tidak masuk neraka. Tapi Allah tidak mengampuni dosa syirik besar ataupun kecil. Walaupun mungkin pelakunya tidak kekal di neraka, tapi itu termasuk yang diancam oleh Allah dalam ayatnya. Nah, ini riya. Ya, berarti pahala orang yang murai, di samping dia dapatkan ancaman dari Allah, juga tidak dapatkan pahala. Nah, sama seperti orang yang sholatnya tidak khusyuk. Selesai tanggung jawabnya, selesai dia sudah, pokoknya kamu sudah sholat. Sudah, jamaah lagi. Wala tanfa'uhu fil akhirat, dan tidak bermanfaat bagi dia di akhirat nanti. Nah, tidak ada sama sekali pahala yang dia peroleh dari salatnya. Qala wa amma atau wa ma ajmala ma qalahu al-Imam Az-Ghazali ba'da ta'qibihi 'ala ra'yi man lam yadhkur hadha asy-syart wa huwa al-khusyu' li sihhati as-shalah bi qawlihi. Nah. Yang menunjukkan betapa bagusnya pendapat Imam Ghazali ketika setelah artinya pendapat orang yang menyatakan orang yang tidak menganggap khusyuk itu sebagai syarat untuk sahnya salat. Kata beliau, i'lam annal fuqaha la yatasarrafuna fil batin. Ahli fikih, ini fikih yang dimaksud di sini fikih-fikih furu'i, ya, tentang halal haram. Mereka tidak masuk dalam membahas masalah batin. Wala yashuqqun anil qulub, tidak membelah, mengorek-ngorek masalah hati. Wala takallamuna fi tariqil akhirah, tidak berbicara tentang jalan akhirat. Bal yabnuna ahkamad dunya ala zahiri a'malil jawarih. Mereka hanya menjadikan hukum-hukum dunia kepada sebagai secara zahir. Ini melihat peramalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Wa zahirul a'mal kafin li suqutil qatl au ta'zir minal sultan. Lahiriah amalnya, ketika orang itu melakukan sholat, terlihat dia berada bersama kaum muslimin, itu sudah cukup menggugurkan qatl. Berarti dia muslim, bukan munafik. Berarti dia muslim, bukan kafir, tidak boleh dibunuh. Au ta'zir minas sultan. Nah, hukuman, ini hukuman ta'zir ini bukan hukuman had, ya, di bawah hukuman had. Tapi dia tetap kena deraan. Mungkin kalau misalnya hukuman had itu minimal 80 kali, dia kena. Nah, mungkin 20 kali, 10 kali supaya mau sholat. Amman adda sholata fi dhahir. Dari orang-orang yang mengerjakan sholat secara lahiriah. Fa amma ma yanfa'u fil akhirah. Adapun yang bermanfaat di akhirat nanti. Wa yuthabu alaihi. Dan diberi pahala. Fa laysa hadha min hududil fiqhi. Nah, itu pembahasan yang seperti ini tidak masuk dalam ranah fikih. Nah. Paham ya? Nah. Jadi ahli fikih itu cuma amalan zahiriyah. Nah, yang terlihat dan yang terdengar. Nah, terlihat dia sholat, sudah gugur. Dia berarti muslim, jangan diganggu. Nah. Ya, bukan munafik. Nah, apalagi jamaah. Nah. Tidak boleh dapat takdir. Qala rahimahullah. Jadi intinya itu. Dhihabul akli fi umuri dunya hal yubutilus sholat. Hilangnya akal terbawa ke dalam urusan dunia, apakah akan membatalkan sholat? Wayariduhuna su'alu fi dhihnil qari ba'da qira'atihi lima naqalna an jam'in min ahlil ilmi fi wujubil khusyuk wa huduril qalbi fi sholat. Nah, mungkin ada pertanyaan seperti ini. Fi dhihnil qari, dalam benak para pembaca, setelah membaca apa yang kami nukilkan dari pendapat para ahli ilmi tentang wajibnya khusyuk dan hadirnya hati dalam salat. Hal ya'ni dzalika annal mar'a kama yahduthu fil ghalib? Apakah maksud dari harus hadirnya hati, harus adanya khusyuk? Itu berarti bahwa seseorang sebagaimana yang sering terjadi, idza warada ala fikrihi wa qalbihi syu'unud dunya, kalau melintas masuk ke dalam hatinya dan pikirannya sebagian dari urusan dunia, hal tufsidu salatahu bidzalik, atau hal tafsidu salatuhu bidzalik, apakah salatnya jadi rusak? Tahu-tahu urusan dunia masuk, urusan dagang, urusan kantor, urusan anak, urusan istrinya. Apakah merusak salatnya atau tidak? Wa hal yaslamu min dzalika ahadun minna? Apakah ada yang selamat dari yang seperti ini dari kita, di antara kita? Manusiawi pertanyaannya, benar ya? Fal jawabu ala dzalik an naqul. Jawabannya kata beliau, laqad sarraha ahlul ilmi ka ibnul Munir, Ibnul Munayyir wal Muhib at-Tabari wa Ibnu Battal fi ma naqalahu anhum Ibnu Hajar. Ibnul Munayyir ya. Ini karena sering dinukil oleh Ibnu Hajar, namanya Ibnul Munayyir. Beberapa ahli ilmu seperti Ibnul Munayyir, Al-Muhib At-Tabari, Ibnu Battal, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar, bima mulakhasuhu, yang ringkasannya, innahu alal insan an yuqbila ala salatihi biqalbihi wa niyatihi. Bahwa seorang itu, kita, seorang muslim itu hendaknya betul-betul menghadapi salatnya dengan hati dan niatnya. Yuridu bidzalika wajah Allah. Mengharapkan dengan itu semua, betul-betul mengharapkan wajah Allah. Wa an yajtahida fi ihdari dhihnihi wa aqlihi fi salatihi. Betul-betul dia berusaha untuk menghadirkan pikirannya, akalnya dalam salatnya. Betul-betul dia konsentrasi. Wala taqata lahu wala yulamu ba'da dhalika ala ma qad yaridu ala qalbihi min umuri dunya ma'a ijtihadihi. Tidak ada kekuatan bagi dia dan tidak pula ada celaan setelah itu atas apa saja yang datang ke dalam hatinya dari urusan dunia, ma'a ijtihadihi. Kalau memang dia sungguh-sungguh untuk mengkonsentrasi salat. Sudah mendekat ke sutra, pakaian-pakaian yang tidak membuat dia terganggu, tempat sholatnya juga bersih, suara bising tidak ada, ya sudah merasa kenyang sudah. Dia berusaha untuk menghilangkan gangguan-gangguan, tapi tahu-tahu masuk juga. Kata beliau, la yulamu ba'da dzalika 'ala ma qad yaridu 'ala qalbihi min umurid dunya ma'a ijtihadihi wa hirsihi 'ala muhawalati tarkizihi fi salatihi. Kalau memang dia sungguh-sungguh wa hirsih, ada semangatnya, upayanya untuk betul-betul memusatkan semua hati dan pikirannya di dalam salatnya, nah itu tidak ada celaan. Berarti salatnya itu ada harganya, ada nilainya. Yurja, ya diharapkan dia akan dapatkan pahala dari sholat tersebut. Tidak sepersepuluh. Ya, tidak sepersepuluh. Qala rahimahullah, ini beberapa diantara. Itu penting-pentingnya khusyuk. Sekarang wasail. Sarana yang akan menunjang. Apa yang akan kita lakukan supaya bisa khusyuk. Dan supaya juga kita kenal, kita ingat. Khusyuk itu amal ya qalbi ya. Amal qalbi, hati. Bukan amalan lahir. Mungkin wajahnya, kepalanya tertunduk menghadap ke tempat sujud. Ini salah satu upaya untuk membantu khusyuk. Ya. Kemudian mendekat ke sutra, memahami. Itu wasilah. Amalan yang khusyuknya itu tempatnya di hati. Kalau hati itu khusyuk, kata mereka, maka anggota tubuh pun yang lain pun akan ikut khusyuk. Nah, sebagaimana yang disebutkan kemarin definisinya, pengertiannya, ya, khusyuk itu, ya, ketika dia hati itu betul menghadap kepada Allah, punya makna yang berdekatan dengan kata-kata yang lain, tadarru, khudu, ikhbat, ya. Itu makna-makna yang hampir berdekatan semuanya. Semuanya sama-sama menunjukkan apa? Ketundukan. Menunjukkan kerendahan. Menunjukkan merasa hadir, ya, menghadap. Nah, pasrah di hadapan Allah. Qala inna su'al alladhi bata yushghilu kathirin minna. Ada pertanyaan yang selalu membuat sibuk kebanyakan kita. Min ahli sholat. Nah, ini ditujukan kepada orang-orang yang sholat. Huwa kaifa nastati'? Kaifa nastati'u tahqiqal khusyu' fi sholatina? Bagaimana caranya supaya kita betul-betul mewujudkan khusyuk dalam sholat? Nah, betul-betul khusyuk dalam sholat. Wa kaifa yasriful mar'u an qalbihi umurad dunya? Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa menghilangkan, menjauh, menyingkirkan dari hati kita itu urusan dunia? Wa huwa amama rabbih, dalam keadaan dia sedang berdiri di hadapan Allah. Waqifun baina yadayhi. Fal jawab anna dhalika yatahaqqaqu bi'iddati asya' dhukirat mufarraqatan fi kutubi ahli al-ilmi. Itu semua bisa terwujud dengan beberapa hal yang disebutkan terpisah-pisah dalam kitab-kitab para ulama, di antaranya ihdharul qalbi fi shalah, menghadirkan hati di dalam salat. Nah, menghadirkan hati. Tapi kita juga harus ingat hati kita itu di antara jemari-jemari Allah, ya. Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'i ar-Rahman yuqallibu kaifa yasha. Allah yang membolak-balikkan hati. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah mendinding hati seorang hamba, antara seorang hamba dan hatinya. Nah, artinya apa? Nah, yang seperti ini bukan suatu yang perkara yang kalau misalnya dikatakan gampang, gampang. Kalau kita sungguh-sungguh minta kepada Allah untuk dibawa, dibantu. Nah, makanya ini sering diingatkan oleh Rasulullah dalam nyapa kepada Mu'adz itu. Yang sering harus kita ingat. Nah, selalu kita baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Minta dibantu oleh Allah untuk bisa. Nah, juga berlindung kepada Allah dalam sujud. Juga ketika kita membaca doa 17 kali sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat dari kalangan para anbiya. Jalan orang-orang yang khusyuk salatnya. Nah, dari kalangan para nabi. Dari kalangan para siddiqin, syuhada dan salihin. Kan ini yang kita minta. Orang-orang yang jalan orang yang kau beri nikmat atas mereka yang hadir, selalu hadir hatinya. Nah, ini makna siratal mustaqim, makna siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang kau beri nikmat atas mereka, jalan mereka ini orang yang khusyuk, selalu hadir hatinya dalam salat. Nah, dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Nah, minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Diawali memang siapan mulai dari wudunya. Qala wa ma'nahu annahu 'alal musalli an yufarriga qalbahu mastata'a min shawaghilid dunya wa umuriha qabla an yadkhula fi shalah. Maknanya orang yang salat itu hendaknya dia mengosongkan hatinya semampu dia. Artinya melepaskan semua beban tadi yang dia hadapi dalam urusan dunia. Kesibukan-kesibukan dunia. Semua urusan dunia itu sebelum dia masuk ke dalam salat. Famata hammaka amrun hadara fihi qalbuka daruratan fala ilaja ila ihdarihi illa sirful himmah ila salat. Apabila hammaka amrun, ada membuatmu galau suatu urusan, hadara fihi qalbuka daruratan, yang hatimu terikat padanya secara daruri, mau tidak mau membuat, terpengaruh, maka tidak ada obatnya untuk menghadirkannya dalam hati itu dalam salat illa sirful himmah ila salat, kecuali dengan betul-betul mengusatkan kemauan, tekad pada salat. Artinya mungkin yani antum yang apa namanya pernah mengalami hal-hal yang dalam urusan dunia bukan dalam urusan salat. Ketika kita berada dalam satu urusan pekerjaan misalnya, ingin kita mendapatkan apa namanya menyelesaikan suatu target, kan kita konsentrasi untuk menghadapi hal tersebut. Pikiran yang lain-lain disingkirkan dulu. Kan gitu? Iya kan? Nah, seperti itu juga di dalam salat. Nah. Sudah tinggalkan yang lain. Jadi kalau kita lihat upaya seperti ini lebih akan terdorong ketika kita betul-betul mengingat apa siapa orang-orang yang khusyuk, yang bisa mendorong untuk apa namanya betul-betul menjadi khusyuk dan hadir hati kita. Pertama kita mungkin mengenal Allah, karena disebutkan oleh beliau di sini nanti bahwa khusyuk itu intinya adalah tumbuhnya khusyuk itu karena mengenal Allah. Nah, mengenal keadaan dirinya, dengan siapa dia akan berhadapan. Makanya disebutkan dalam ayat yang kita baca, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang khusyuk itu orang-orang yang memiliki ketundukan hati, bisa hadir hatinya dalam salat, itu orang-orang yang yakin bahwa dia akan bertemu dengan Rabb mereka. Bagaimana kita kalau kita tidak mengenal Allah, tidak beriman kepada Allah? Itu yang kita selesaikan lebih dahulu. Makanya disebutkan dalam apa namanya perintah-perintah sholat ini mudah untuk dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Qala rahimahullah, wansiraful himmati takhtalif ahwaluha quwwatan wa dha'fan bihasabi quwwatil iman bil akhirah. Nah, kata di dalam ayat tadi surah Al-Baqarah tadi. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang khusyuk itu orang-orang yang yakin bertemu akan bertemu dengan Rabb mereka. Nah, berjumpa dengan Allah di alam akhirat. Nah. Artinya apa? Insiraful himmah, kata beliau di sini, nyatunya adanya tekad itu tadi untuk menjadi kemauan untuk datang kepada sholat itu berbeda keadaannya, kekuatannya, kelemahnya, lemah kuatnya itu bergantung kepada kekuatan iman kepada akhirat. Semakin dia beriman kepada akhirat, semakin kuat untuk mendorong dia mempersiapkan diri. Begitu dengar azan, dia sudah standby, ribat, menunggu sholat. Nah, mungkin dia dahulukan sebelum azan, dia sudah berwudu, sholat 2 rakaat ringan. Sholat apa? Sunnah wudu, selesai. Nah, duduk sebentar kemudian azan. Dia sudah di dalam keadaan sholat. Apalagi kalau dia di masjid. Nah, berangkat dari rumah belum azan. Sholat tahiyatul masjid dia niatkan untuk juga sholat. Nah, sholat 2 rakaat setelah wudhu. Kemudian duduk menunggu sholat. Dia sedang dalam keadaan sholat sampai dia batal wudhunya. Malaikat mendoakannya, Allah maghfirlahu, Allah marhamhu. Sampai sholat ditegakkan. Nah. Jelas gue bersiap itu nampak himmahnya. Wahtiqarid dunia dan merendahkan dunia. Famata ra'aita qalbaka la yahdur fi salatik. Maka ketika kita melihat hati kita tidak hadir di dalam salat, fa'lam anna sababa dzalika dha'ful iman. Maka ketahuilah bahwa sebabnya adalah lemahnya iman kita. Nah, kemarin kita sudah lewat dalam pelajaran tafsir, sudah kita singgung di antara hal-hal yang menyebabkan lemahnya iman. Nah, banyak maksiat. Nah, banyak maksiat. Ya. Khususnya buat para syabab, juga para kita yang berinteraksi dengan ajnas. Manusia yang berbeda-beda yang dengan perempuan yang bukan mahram kita. Ya, nah, jangan anggap ringan. Ya. Kalau kita lihat yang teguran-teguran mereka, para ulama menyebutkan masalah ini itu dianggap dosa, itu berbicara dengan orang-orang yang mereka berinteraksi dengan orang bercadar, berhijab. Nah, sekarang negeri kita, kasiat, ariat di hadapan kita. Nah, jangan dianggap re, dianggap ringan. Nah, an-nasabab dzalika dha'ful iman, fa'alaika an tajtahida fi taqwiyatihi. Maka berusahalah untuk menguatkannya. Berbanyak zikir, berbanyak taubat. Sungguh-sungguh kita sadari bahwa kita berada di tempat yang kotor, keruh. Nah, kita di tempat yang membuat keruh hati. Nah, ya, sehingga apa? Begitu nampak-nampak waktu-waktu sholat, nah, segera tinggalkan. Berusaha untuk merampungkan semua. Ya, mana yang sering juga mengingatkan para mudarris-mudarrisat, baik yang di para tafid, baik yang di tafid kita, banat, banin. Nah, ya, 15 atau 20 menit sebelum adzan itu sudah. Kalau bisa merampungkan, ya, atau menyelesaikan supaya anak kita bersiap. Mereka melihat juga. Walaupun memang kalau misalnya ada pelajaran-pelajaran penting untuk mereka, memang keutamaannya besar. Ya, nah, tapi kan bisa dipadukan. Mungkin melatih mereka untuk konsentrasi, untuk bisa terbiasa. Ya, mulai sejak mereka ketika mereka mulai apa namanya mampu untuk membiasakan diri. Ya, sudah berada di masjid menunggu adzan, ribat akan terbawa. Ya, nah, wallahu a'lam. Nah, ini satu dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain beberapa hal yang bisa mendukung untuk khusyuk. Nah, tapi yang paling penting di sini disebutkan oleh beliau ihdarul qalbi, ini di paling pertama karena itu yang paling inti, karena itu disitulah letaknya khusyuk. Nah, maka ini yang paling harus diingat apa yang disebutkan oleh beliau di akhir. Ya. Famata ra'aita qalbaka la yahdur fi salatik fa'lam anna sababa dhalika dha'ful iman. Kita membaca, kita baca Al-Qur'an, nah, dalam salat begitu apa namanya salat mulai terlalu bermunculan semua. Nah, ini di antara sebabnya. Nah, yang pertama kali kita kuatkan adalah hati kita dengan menguatkan iman. Nah, berbanyak taubat, berbanyak istighfar kepada Allah, ya. Ini yang paling penting. Nah, dengan sungguh-sungguh. Wallahu a'lam.